Ku tahu kau ragu akan hadirku, coba memasuki hidupmu. Ku tahu kau takkan pernah percaya dengan kata cinta yang ada. Namun inilah diriku yang ada untuk dirimu. Terimalah cintaku yang tulus dari hatiku. Dengarlah pintaku untukmu. Aku datang untuk menyayangmu, mendamaikan seluruh hidupmu.